Mitra Bisnis, dalam serial tulisan terbaru di koran internet, Kwik Kian Gi mengulas tentang strategi negara-negara besar menindas dan menghisap kekayaan negara-negara berkembang dengan kekuatan ekonomi serta tren globalisasi. Padahal, banyak ekonom dari dalam dan luar negeri yang telah memberikan warning tentang bahaya globalisasi bagi negara-negara yang tidak siap menghadapinya. Satu dari sekian banyak ekonom itu adalah Joseph Stiglitz. Untuk membahas seperti apa buah pikiran Stiglitz tentang bahaya globalisasi, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, bisa Bapak ulas seperti apa buah pikiran Joseph Stiglitz tentang globalisasi? Kalau pikirannya dia sendiri, sebetulnya ya sederhana. Pikirannya dia tidak percaya pada mekanisme pasar yang tidak ada intervensi oleh pemerintah sama sekali, itu dia tidak percaya. Itu bisa membawa kemakmuran dan keadilan bagi bangsa yang menjalankan sistem mekanisme pasar liberalisasi murni. Gitu. Jadi Stiglitz termasuk ekonom yang menunjukkan globalisasi telah dijadikan alat dari negara-negara besar untuk mengeruk keuntungan ya Pak Kwik? Ya betul, tapi sebetulnya itu kan yang dikemukakan Stiglitz itu sangat sederhana dan bisa dijelaskan sangat sederhana. Yang di artikel Stiglitz begini, kalau orang disuruh bersaing, akan tetapi kekuatannya berbeda ya kalahlah diintek-intek gitu. Sehingga orang yang belum kuat betul tentu memperkuat diri sebelum dia berani bersaing di pasar bebas. Itu aja yang ingin dia katakan. Kalau enggak ya dihabisin gitu aja. Dan dihabisinya oleh dua pihak. Yang satu dalam interaksi internasional dihabisi oleh negara-negara yang lebih kuat. Secara internal dihabisi oleh bangsanya sendiri yang lebih kuat. Sehingga dengan demikian lalu terjadi ketimpangan yang luar biasa. Nah ini kan bukan barang baru. Itu revolusi industri lahirnya Karl Marx karena itu. Jadi tadinya sebelum Marx menulis, itu kan 1848. 1776 sudah ditulis oleh Adam Smith mengenai mekanisme pasar yang mengatakan bahwa tanpa intervensi sama sekali nggak apa-apa. Itu akan terjadi keseimbangan ini, itu keadilan macam-macam. Tetapi dalam perkembangannya mungkin Adam Smith benar tahun 1776 karena masih sederhana sekali ekonominya. Tetapi dalam pertumbuhannya itu dari sekian banyaknya produsen yang digambarkan oleh Adam Smith itu ada saja yang pandai. Dia menang lah dalam persaingan yang pandai ini. Nah kemudian lalu ketimpangannya kita lihat di Inggris ketika revolusi industri yang paling tajam. Inilah yang memicu Karl Marx muncul dengan teorinya. Lalu dunia terbelah dua. Yang satu adalah yang ikut Marx, komunis murni, yang barat. Mengakui sepenuhnya apa yang dikemukakan Karl Marx. Gugatannya diakui sepenuhnya, tapi solusinya tidak. Solusinya Marx kan tidak boleh ada manusia yang tidak menjadi pegawai negeri, gitu kan. Tidak boleh ada manusia yang punya modal. Nah, itu yang tidak diterima. Barat menganggap insentif itu penting, menjadi kaya itu penting, akan tetapi mekanisme pasarnya mesti diatur. Dan setiap negara mempunyai spesifik sesuai dengan kondisinya. Jadi tergantung siapa yang harus dilindungi. Di Indonesia kan tidak. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Kian Gi. Saya Kiki Wijaya.